أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك ajmain macam yang mesti dihadapi oleh kita dari saat sekarang sampai kita meninggal dunia. Yang pertama, wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum. Hendaklah engkau mampu mempertahankan diri bersobar bersama-sama orang yang senantiasa mengajak dan berdoa kepada Tuhan mereka pada waktu pagi dan petang. Ini poin yang pertama. Allah menyuruh kepada kita adalah mesti bersobar bersama-sama orang yang sobar. Mesti bersobar bersama orang yang senantiasa membacakan ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qurtubi mengatakan bahwa hendaklah kita bersobar bersama orang yang senantiasa mengajak melakukan kebaikan dan tanpa pamrih. Sesuai dengan surat Yasin ayat yang ke-21. Ittabi'u ma la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutilah oleh kamu sekalian orang-orang yang tidak pernah meminta upah kepadamu tapi mendapat petunjuk Allah dan senantiasa membimbing mengarahkannya. Ibu dan bapak hadirin hadirat rahimakumullah. Satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga dari Ibnu Umar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yati ala ummati zamanun." Akan datang kepada umatku satu zaman, yafiruna minal ulama'i wa fuqaha'i. Umatku kelak akan lari meninggalkan para ulama dan para ahli hukum agama. Inilah hadirin, kata Rasul, akan datang zaman ini kepada umatku. Mereka umatku akan bicara, kenapa niaga pakai agama? Kenapa rumah tangga harus pakai agama? Kenapa bermasyarakat mesti pakai agama? Kenapa bertetangga dan handai tolan harus pakai agama? Inilah diantaranya yang akan dilontarkan masyarakat kelak, kata Rasul. Kenapa rumah tangga saja harus diatur dengan agama? Kenapa dagang mesti diatur dengan agama? Inilah Allah firmankan, wasbir nafsaka ma'alladina yada'una rabbahum. Hendaklah engkau sabar bersama orang yang senantiasa membacakan ayat-ayat Allah. Jangan sampai terjadi, kata Rasul, kelak akan datang kepada umatku, mereka lari meninggalkan para ulama yang membacakan ayat-ayat Allah, yang membacakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pada akhirnya mereka akan lari meninggalkan agamanya, dan lari pula akan meninggalkan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, fayubtaliyakumullahu bitalatati balayatin. Kalau umatku kelak sudah meninggalkan para ulamanya, kalau umatku kelak sudah meninggalkan agamanya, meninggalkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau perniagaan tidak mau diatur lagi dengan agama, akan datang tiga balai yang tidak terasa kepada kita. Balai artinya uji coba. Hadirin hadirat rahimakumullah, apa yang pertama? Rasulullah SAW menjelaskan, ula khayyarfa'ullahu barakata min kasabihim. Allah akan cabut barakah dari kasabnya itu. Naudzubillahi min dzalik. Hadirin sidang Jumat, bisa kita bayangkan, kita sebagai angkatan 66 umpamanya, berangkat jam 6 pulang jam 6, atau mungkin berangkat jam 6 pulang jam 7. Tetapi dicabut barokah Allahnya ini, barokah dari niaga kita dicabut. Apatah yang akan terjadi? Semuanya sia-sia belaka. Amilatun nasibah. Semuanya tidak ada nilai di hadapan Allah. Hidup kita tidak bermakna lagi di hadapan Allah. Kenapa? Rumah tangga tidak lagi diatur dengan agama. Diatur dengan emosi dan hawa nafsu. Kemudian Rasulullah menerangkan balai yang kedua yang akan tidak terasa adalah, yusalitullahu sultanan zaliman. Kelak umatku akan memilih pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin yang aniaya, pemimpin yang tidak sadar diri, pemimpin yang tidak sayang lagi kepada rakyatnya, tidak lagi menggunakan kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Ini balai yang tidak terasa. Selangkah demi selangkah kita memilih pimpinan, kita memilih wakil rakyat, kita memilih pimpinan, ternyata yang kita pilih umpamanya kok menzalimi kepada kita yang memilihnya. Khianatlah mereka ini. Ini balai yang tidak terasa. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, Rasulullah menjelaskan, apa balai yang selanjutnya? Yakhrujuna mina dunya bigori imanin wala taqwa. Mereka akan keluar dari rumah itu tanpa membawa iman dan takwa lagi. Kita sebagai umat Islam, kita sebagai hamba Allah sudah pasti keluar dari rumah. Bismillah tawakkaltu ala Allah. La haula wala quwata illa billahi alil azim. Nah, orang yang sudah meninggalkan agama, dari rumah turun, keluar saja keluar, tanpa ada bismillah tawakkaltu ala Allah. Semuanya adalah berdasarkan emosi dan hawa nafsunya. Datang ke pasar, mengurangi timbangan, mengurangi takaran, mengurangi ukuran, memalsu, menipu dan segala macam. Inilah yang dikatakan Rasul, keluar dari rumah tanpa iman dan takwanya. Dianggapnya menipu, memalsu orang itu adalah satu keuntungan besar. Padahal ini justru la tafrah bimali zulmi bahagia dengan harja wali. Jangan coba-coba merasa bangga dan bahagia dengan harta kekayaan yang hasil zalim. Itu adalah cepat sekali habisnya. Hadirin, hadirat rahimakumullah. Makanya Allah memfirmankan. Wala tadu'ainaka ankum turidu zinatal hayati dunya. Jangan coba-coba kau berpaling dari para ulama. Jangan kau berpaling dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan berpaling dari agama kena mengharapkan kehidupan dunia. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kehidupan dunia itu hanya sementara. Sangat singkat. Ada kehidupan yang lebih kekal. Yang kita yakini dengan alam akhirat, alam baka ini. Nah, Allah firmankan di sini, jangan kau berpaling dari agama. Jangan kau tinggalkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kena mengharap hanya keuntungan yang tak seberapa. Kenapa tinggalkan imanmu, kau diganti dengan iman kepada Tuhan yang lain? Kenapa kau ganti imanmu dengan kemusyrikan? Kau mengaku iman kepada Allah, ternyata datang juga kepada kuburan, minta kepada kuburan, bukan berdoa untuk orang yang telah meninggal dunia. Kau berniaga iman kepada Allah, kenapa kau minta kepada dukun supaya dagang itu maju? Inilah bapak-bapak dan hadirin yang sedang berkembang di masyarakat tatkala ekonomi dalam keadaan seperti sekarang ini. Mereka berlomba mencari keuntungan-keuntungan yang bukan keuntungan abadi, tetapi keuntungan semu, yaitu datang kepada dukun. 2 hari, 3 hari kita untung. Tapi man ata arafan sumayu sadiquhu lam yaqbalu salatahu 40 yawman. Siapa orang yang datang kepada dukun lantas membenarkannya, tidak akan Allah terima salatnya selama 40 hari 40 malam. Nauzubillahi min dzalik. Bapak dan ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Apa yang kita cari sebenarnya? Kehidupan dunia yang telah kita pahami hanya sepintas saja. Apa nikmatnya minum selama ada di tenggorokan? Bagaimana nikmatnya makan? Mungkin selama kita mengunyah dan menelannya. Setelah itu tidak ada lagi. Mungkin akan mendatangkan penyakit bagi kita dari makanan dan minuman itu. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis Ahmad dan Ad-Dailami yang diterima dari Anas bin Malik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yati ala nasi zamanun himatuhum butunuhum qiblatuhum nisa'uhum dinuhum dananiruhum. Akan datang suatu zaman kepada manusia. Kalau tadi kepada umatku kata Rasul, sekarang kepada manusia. Yang dipentingkan adalah himatuhum butunuhum. Yang dipentingkan adalah menu-menu makanan. Makanan-makanan, minuman-minuman. Maaf Bapak dan Ibu, kalau kita lihat sekarang, wah, muncul di mana-mana restoran-restoran. Makanan anu, sampai makanan luar negeri pun yang sulit untuk dibaca lah, ada sekarang di Bandung ini. Nah, sehingga tertumpu rumah tangga kita itu adalah seakan-akan tidak bisa masak apa-apa. Tatkala lihat tayangan di TV, putra kita melihat, kemudian disimpulkan ingin mencoba makanan seperti itu. Ibunya memasak seperti apa yang dipasak di dalam tayangan TV. Ternyata anaknya menolak. Saya ingin ke restoran anu. Inilah himatuhum butunuhum. Yang dibutuhkan adalah menu-menu makanan. Perut dan perut kemanapun yang kita tuju adalah inilah menu-menu makanan. Kalau agama sudah ditinggalkan, kata Rasul, yang kedua adalah qiblatuhum nisa'uhum. Kiblatnya adalah perempuan. Kemanapun adalah kejaran adalah perempuan. Tidak cukup dengan istri yang ada di rumah. Dia cari perempuan, perempuan, dan perempuan. Nih, kalau meninggalkan agama, meninggalkan para ulama yang membacakan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, kata Rasul, akan datang kepada manusia, yaitu dinuhum dananiruhum, agama mereka adalah duit. Pelanggaran hukum dengan duit selesai. Apapun bisa dengan duit. Jadi yang mengatur hidup dan kehidupannya, baik di rumah tangga, bertetanggahan, di tolan, beragama, bernegara, adalah dengan duit. Inilah tanda-tanda kehancuran bagi kita. Hadirin hadirat rahimakumullah. Tidak bisa kita diatur dengan duit. Dengan demikian bapak dan ibu, kembalilah rumah tangga kita, atur dengan agama, jangan dengan emosi dan hawa nafsu. Allah firmankan diri sini, wala tu'ti man aghfalna qalbahu an dzikrina. Jangan coba-coba mengikuti sesuatu yang bisa melupakan hatimu untuk zikir kepada Allah. Bapak dan ibu, ada satu amalan yang bisa melupakan kita. Mungkin yang ditayangkan di TV, maaf, seperti sinetron. Masgul kita dengan sinetron itu. Akhirnya kita lalai kepada Allah. Sulit kita untuk mengingat Allah. Terlena kita dinabobokan dengan tayangan-tayangan itu. Sehingga seakan-akan kita berada di dalam tayangan itu. Inilah yang dikatakan Allah. Wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina. Jangan kau ikuti. Kalau kami baca dalam tafsir Al-Kasyaf, apapun yang bisa melupakan Allah, hendaklah ditinggalkan oleh orang-orang yang beriman. Jadi bapak dan ibu mungkin saja, maaf, bisa saja komputer bisa melenakkan kita sehingga kita lupa kepada Allah. Pekerjaan kita bisa saja dan segala macamnya. Inilah yang dikatakan dalam tafsir Al-Kasyaf. Jangan kau ikuti apa saja yang bisa melupakan hatimu kepada Allah. Mengapa? Wattabi hawahu. Mereka adalah mengikuti emosi dan hawa nafsu. Jadi aturannya adalah bukan lagi aturan agama, tapi aturan-aturannya adalah emosi. Aturannya, saya mumpung berkuasa, sayalah yang bisa. Inilah diantaranya akan terjadi seperti itu. Hadirin hadirat rahimakumullah. Bagaimana selanjutnya? Bapak dan ibu, Allah subhanahu wa ta'ala tetap akan memperhatikan kita. Allah tetap akan sayang kepada kita. Kalau ini sudah kita pahami, mari kita kembali kepada aturan-aturan Allah, kepada aturan-aturan Rasul. Sedikit-sedikit, umpamanya sholat. Hadirin perlu memahami, sholat saja harus paham. Ada sholat yang tidak punya waktu, ada. Sholat sunat dan wajib ada yang tidak punya waktu. Seperti sholat istikharah, kapanpun bisa dilaksanakan. Itu sholat sunat. Sholat jenazah tidak punya waktu, kapanpun bisa dilaksanakan. Ini juga adalah kembali kepada ajaran agama. Jadi jangan sampai kita umpamanya, maaf ini, umpamanya bapak-bapak dalam keadaan bingung, susah dan gelisah, tapi sekarang ini adalah setelah sholat subuh bapak ini. Bagaimana nih, bagaimana? Sholatlah dua rakaat istikharah, minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tidak ada itu adalah sholat rawatib. Itu diantaranya. Silakan sholat istikharah boleh dilakukan. Setelah asar, pemanya sholat istikharah silakan. Karena tidak punya kolom waktu istikharah itu. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sama juga infak, sedekah, hibah, termasuk wakaf. Itu pun juga tidak punya kolom waktu. Kapanpun boleh. Kecuali zakat, karena ada haulnya, ada ukurannya, ada waktunya. Itu kalau zakat. Termasuk juga haji. Ada ukuran istitoahnya, ada waktunya, dan juga ada tempatnya. Itu tidak bisa sembarangan. Ini diantaranya. Bapak-bapak umpamanya, maaf, akan saya sampaikan sedikit saja, mohon maaf ini Pak, kalau memang bertentangan dengan hati nurani bapak-bapak dan ibu. Kami baca ada satu dalam kitab, bagi bapak yang sudah berusia over seket apa? 50 tahun ke atas, ada yang disebut dengan program sitin. Sitin ini juga menurut agama, artinya bapak bergaul dengan istri bapak selama 1 tahun itu 60 kali. Agar tidak terjadi pengendapan di dalam prostat. Artinya tidak mendatangkan penyakit prostat. Berarti bapak yang usianya 50 tahun ke atas minimal 1 minggu 1 kali hubungan dengan istri. Maksimalnya tiap hari. Itu bapak-bapak. Karena dalam Quran dijelaskan, min ba'di sholatil isya, wa min ba'di sholatil subhi, wa min ba'di sholatil duhri. 3 kali bapak boleh berhubungan dengan istri bapak yang halalan thayyibah. Setelah sholat isya, setelah sholat subuh, setelah sholat duhur. Tapi sekarang bapak tidak bisa pulang dulu. Ditahan saja bapak. Ya. Nah inilah bapak-bapak, agama juga ini. Juga bapak, kembali atur dengan agama rumah tangga. Sebelum bapak gaul dengan istri bapak, mesti berwudu terlebih dahulu. Ini diantaranya yang kami baca dalam kitab Nailul Autor jilid kedua. Mengapa? Supaya tidak emosional, berarti diatur dengan agama. Karena diatur dengan agama, insya Allah bapak ibadat. Kalau ibadat, tidak akan tergesa-gesa. Bapak akan memberikan kepuasan yang pasti kepada istri bapak. Itulah Rasulullah memberikan contohnya seperti itu. Selesai, maka jangan dulu tidur, berwudu dulu, upayakan sampai kencing. Supaya tidak ada pengendapan dan tersalurkan melalui air kencing itu terkuras. Itu diantaranya yang kami baca dalam beberapa kitab. Ini aturan-aturan agama. Jadi kalau sekarang umpamanya bapak mau mengatur dengan emosi dan hawa nafsu, silakan. Lah pokoknya prostat juga ada dokternya. Bapak, lebih baik kita pakai agama. Insya Allah kita akan mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Karena saya yakin sakit adalah kita sendiri yang membuat penyakit itu. Selain takdir dan qada-qadar Allah subhanahu wa ta'ala. Nah kembalilah rumah tangga kita atur dengan agama. Kembalilah bertetangga kita atur dengan agama. Perankan agama dalam setiap kehidupan. Insya Allah kita akan mendapatkan yang terbaik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Barangkali bapak-bapak ada yang ingin menanyakan, silakan. Ya, kalau ada pertanyaan silakan bapak. Maaf bapak, saya bukan menantang. Kalau ada yang belum jelas, kita akan kami jelaskan kembali. Ya, kalau umpamanya bapak berkenan, sekarang tidak bisa, bapak bisa setel saja 101,5 Radio Dahlia FM. Kami tiap subuh di Radio Dahlia. Kalau bapak ingin menyampaikan permasalahan kepada kami, insya Allah. Jadi 73028 73 11 710 itu telepon kami. Silakan Pak, barangkali ada pertanyaan. Kalau tidak ada, alhamdulillah. Jadi saya akan simpulkan, Bapak dan Ibu, Allah mewajibkan kita tetap harus menyertai para ulama yang membacakan ayat-ayat Allah, sunnah-sunnah Rasulullah, yang senantiasa berdoa kepada Allah. Jangan Bapak Ibu tinggalkan para ulama tersebut. Yang kedua, jangan meninggalkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita umpamanya ada yang dituju masalah kehidupan dunia. Contoh, saya kasih contoh. Orang kena delik hukum lantas memberikan suapan umpamanya. Nah, suapan itu laknatullah ala ra'si wal murtasi. Allah akan melaknat orang yang disuap dan yang menyuapnya. Berarti suap-menyuap sudah tidak lagi memerankan agama, tinggal kita tunggu apa teguran Allah kepada negara kita kalau terjadi suap-menyuap ini. Kemudian yang ketiga, jangan kita ikuti sesuatu yang bisa melupakan kita kepada Allah. Apapun. Malah Rasul mengatakan juga dalam hadis Ahmad, Tirmidzi dan Nasa'i, min islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Muslim yang paling baik adalah yang meninggalkan perbuatan yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Nah, Bapak dan Ibu, kemudian jangan ikuti emosi dan hawa nafsu, sebab akan bertindak berlebihan dengan emosi hawa nafsu itu. Banyak orang yang mencoba berlebihan ingin menikmati hubungan seksual dengan istrinya, kemudian makan minum obat, umpamanya jamu kuku berit dan susu kuda beger, diminum, akhirnya bukan datang kuat, tetapi jantung yang rusak. Kapasitas jantung kekuatan kita adalah umpamanya 15 menit, sekarang dipaksa harus setengah jam. Apa yang akan terjadi bagi jantung kita itu? Jadi Bapak dan Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, inilah kalau kita emosi, pasti yang dikatakan Allah, wa kana amruhu furuta, pasti apapun yang dilakukan adalah berlebihan mengikuti emosi dan hawa nafsunya. Bapak dan Ibu, yang paling akhir, ingat kalau kita meninggalkan agama, ada tiga balai Allah akan cabut barokah dari usaha kita. Sekalipun duit banyak tapi kurang bermanfaat. Yang kedua adalah akan muncul pemimpin yang zalim. Dan yang ketiga adalah akan hilang iman dan takwa bagi orang-orang, berangkat kemanapun akan menunda iman dan takwanya. Kalau iman dan takwa sudah ditunda, berarti yang dibutuhkan adalah makanan minuman. Yang dibutuhkan kiblatnya adalah perempuan. Kemudian juga adalah agamanya yang dipakai adalah duit dan duit. Bapak dan Ibu, mudah-mudahan Allah memberikan barokah kepada kita sekalian. Mudah-mudahan putra-putri kita disolehkan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan iman kepada kita. Juga mudah-mudahan Allah memberikan hidayah, inayah, serta petunjuk kepada kita sekalian. Allahumma taqabbal du'a innaka antas sami'ul alim. Wattub alayna innaka anta tawabur rahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجميلنا بالعافية اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكهما إلا أنت اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين ونجنا من القوم الفاسقين ونجنا من القوم المترفين ونجنا من القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demikian ceramah yang telah sampaikan oleh Bapak Haji Taufikur Rahman. Mudah-mudahan Haji Taufikur Rahman